nanyain, sudah tua begini kok belum juga kawin. Tetangga, saudara, encang encing dan engkong semua sudah pada ngomong. Katanya banyak milih, banyak mikir, ku dikira rempong.